Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Fa insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Fiqih Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam pembahasan ibadah al-hajj. Telah kita bahas rukun-rukun haji, kemudian kita masuk pada permasalahan berikutnya tentang kewajiban-kewajiban ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, dan yang ketiga atau ihram dari miqat yang teranggap, yang kedua wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari bagi orang yang datang di siang hari, dan yang ketiga al-mabit di Muzdalifah. Kita telah mengambil dua poin dari kewajiban haji pada pertemuan yang lalu, yaitu ihram dari miqat, dan yang kedua wukuf di Arafah bagi yang datang siang hari sampai terbenamnya matahari. Itu merupakan kewajiban bagi orang yang haji. Kemudian kewajiban haji yang berikutnya, yang ketiga, adalah al-mabit bi Muzdalifati Lailatul Nahri. Lailatul Nahri ila muntasafil laili. Al-mabit bi Muzdalifah Lailatul Nahr ila muntasafil lail. Yaitu bermalam di Muzdalifah, malam An-Nahr, Lailatul Nahr, yakni malam tanggal 10. Malam tanggal 10, yakni malam hari raya Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Bermalam di Muzdalifah, malam ke-10 Dzulhijjah, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, inilah kadar yang wajib bagi orang yang tiba di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dia harus menetap di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Kapan dilakukannya mabit di Muzdalifah? Jawabannya, setelah orang-orang haji itu wukuf di Arafah, mereka berangkat menuju Muzdalifah. Jadi tanggal 9 dari siang para jamaah haji, tanggal 9 mereka wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari di tanggal 9. Ketika matahari telah terbenam, mereka semua berangkat menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Jadi ada 3 tempat dalam pelaksanaan ibadah haji, atau ada 4 tempat. Yaitu Mina, kemudian Arafah, Muzdalifah, dan Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi Mina, tanggal 8 mereka di Mina, ini yang sunnah. Kemudian tanggal 9 di pagi hari mereka menuju Arafah. Kemudian mereka wukuf dari siang hari di Arafah sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari tanggal 9, baru mereka berangkat menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak. Jika ada yang datang lebih cepat sampai Muzdalifah sebelum masuk waktu maghrib, maka disunnahkan jamak takdim. Jamak takdim sholat maghrib dan menjamak sholat isya. Tetapi jika sudah sampai Muzdalifah dan sudah masuki waktu isya, maka disunnahkan jamak ta'khir. Setelah itu bermalam istirahat tidur di Muzdalifah. Jadi bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Apakah dibersyaratkan tidur? Jawabannya tidak. Tetapi yang sunnah adalah tidur, karena Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana dalam hadis bahwa beliau ittaja'a hatta tala'al fajr. Beliau istirahat dan tidur di Muzdalifah sampai terbit fajar, sampai waktu fajar. Sehingga ini yang sunnah. Dan rata-rata para jamaah haji biasanya letih setelah wukuf di Arafah. Biasanya mereka sampai di Muzdalifah dan langsung istirahat karena letih. Tapi jika ada yang tidak tidur, maka tidak mengapa. Yang penting dia tinggal bermalam di Muzdalifah. Batasnya, batas yang wajib adalah sampai pertengahan malam. Sehingga jika ada orang yang keluar dari Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Maka dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Dia harus membayar dam, harus menyembelih hewan sebagai tebusannya. Tetapi yang aula, yang utama, seorang bermalam sampai waktu subuh, sampai fajar. Namun bagi orang yang tua atau orang yang letih, ingin langsung cepat berpindah dari Muzdalifah, maka diberi keringan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, boleh dari pertengahan malam untuk keluar dari Muzdalifah. Jadi al-mabid di Muzdalifati lailatan nahri ila muntasafil laili in waffaha qablahu. Bermalam di Muzdalifah malam tanggal 10 lailatul nahr sampai pertengahan malam, in waffaha qablahu, bagi orang yang telah tiba sebelumnya, yakni bagi orang yang telah tiba di Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Jadi sampai setengah malam ini bagi siapa? Bagi yang tiba sebelum pertengahan malam. Jika ada orang datang sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, berarti dia harus menetap di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Itu yang wajib. Jika dia keluar sebelum itu, maka dia telah meninggalkan yang wajib. Dan dia harus menyembelih sebagai tebusannya. Tetapi jika ada orang yang tiba di Muzdalifah, misalnya disebabkan az-zihham, ramainya manusia sehingga macet perjalanan, dan dia tidak sampai di Muzdalifah dan sudah lewat, kecuali sudah lewat pertengahan malam, sudah lewat dari pertengahan malam, maka apakah dia telah meninggalkan yang wajib? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jika ada orang yang tiba di Muzdalifah dan sudah lewat pertengahan malam, maka dia tidak meninggalkan yang wajib. Tidak masalah. Dan tidak harus menebus dengan membayar ad-dam, dengan menyembelih hewan sebagai tebusannya, tidak. Jadi yang wajib adalah yang tiba sebelum pertengahan malam, dia harus menetap sampai pertengahan malam. Maka jika ada yang datang setelah pertengahan malam, berarti tidak masalah. Tidak ada batas tertentu dia harus menetap. Tapi yang aula dia harus lebih, atau dia bermalam lebih banyak di Muzdalifah. Tapi jika ada yang sampai Muzdalifah setelah terbitnya fajar, sudah subuh baru sampai di Muzdalifah, maka apa hukumnya? Jawabannya, dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Sehingga orang yang meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban haji, dia harus menebusnya dengan menyembelih hewan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian ar-rabi', kewajiban manasik haji yang keempat adalah al-mabid bi Mina layali ayyamit tasyriq. bermalam di Mina, malam-malam hari, hari tasyrik, malam-malam hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Yaum Arafah tanggal 9, Yaumun Nahr atau Yaumul Id tanggal 10, Idul Adha. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13 itu disebut dengan, dinamakan dengan Yaum At-Tashriq, Ayyamut Tashriq, hari-hari Tashriq. Nah, para hujjaj, para jamaah haji, setelah mereka bermalam di Muzdalifah, malam hari raya Idul Adha, di pagi harinya mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah, untuk melempar jumrah Aqabah, batu-batu kecil dilempar di jumrah Aqabah. Kemudian mereka di tanggal 10 tersebut melakukan al-halq, mencukur rambut atau menggundul rambut. Setelah itu mereka melakukan tawaf di Ka'bah, tawaf al-ifadah dan sa'i baina Safa wal Marwah. Setelah selesai melaksanakan itu semua, sebelum maghrib mereka semua berangkat menuju Mina. Berarti dimulai malam tanggal 11. Malam tanggal 11 mereka semua sudah berada di Mina dan bermalam di Mina selama 3 hari. Al-Mabid di Mina layali ayyami tasyrik. Bermalam di Mina selama 3 hari. Malam-malam tasyrik. Dijelaskan oleh para ulama, yang wajib adalah bermalam 2 hari tasyrik. Yang wajib adalah bermalam 2 hari tasyrik. Dan yang sunnah, yang utama, bermalam selama 3 hari tasyrik seluruhnya. Jadi kapan dimulai malam tasyrik? Dimulai setelah hari Idul Adha, misalnya hari ini Idul Adha, berarti malam ini sudah malam tasyrik. Mereka harus berada di Mina di malam ini. Jadi malam tanggal 11 itu sudah masuk hari-hari tasyrik. Jadi mereka sudah harus berada di Mina di malam ke-11 dari hari dari bulan Dzulhijjah. Dan yang wajib mereka bermalam di Mina selama 2 hari bagi orang yang ingin segera pulang menyelesaikan ibadah hajinya. Jadi amalan terakhir bagi para yang melakukan ibadah haji adalah di Mina. Bagi orang yang tergesa-gesa, boleh bagi dia keluar dari Mina di tanggal 13, tanggal 12, boleh mereka di keesokan harinya, tanggal 12, mereka boleh keluar dari Mina bagi orang yang ingin pulang cepat. Dan orang yang tidak ingin pulang cepat dan tidak tergesa-gesa untuk pulang, maka yang sunnah adalah bermalam selama 3 hari. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik. Maka ini yang lebih utama. Tapi jika ada orang yang lebih ingin mempercepat ibadah hajinya karena ada keperluan, atau orang yang sudah tua, yang lemah, maka yang wajib bagi dia adalah hanya 2 hari. Bermalam tanggal malam ke-11, kemudian malam ke-12 di tanggal 13 besoknya, atau malam ke-12 di keesokan harinya tanggal 12 sudah boleh keluar dari Mina. Yang penting dia sudah bermalam selama 2 hari. Ini bagi orang yang ingin pulang cepat. Tapi jika ada orang yang tidak terburu-buru, maka dia harus bermalam selama 3 hari. Al-Khamis, kewajiban haji yang berikutnya adalah yang kelima, ramyul jamarati murattaban. Ramyul jamarat murattaban, melempar jumrah secara berurutan. Melempar jumrah secara berurutan. Maksudnya melempar jumrah secara berurutan. Dan ini kapan dilakukan? Jawabannya, ini dilakukan di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Melempar jumrah secara berurutan ini maksudnya, jadi di sana ada tiga jumrah, tiga tempat untuk pelemparan jumrah, batu kerikil kecil. Ada jumrah wusta, ada jumrah sughra, kemudian jumrah wusta dan jumrah kubra. Jadi ada tiga tempat pelemparan jumrah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang besar. Tempatnya maksudnya. Disebut jamarat as-sughra, dan ada jamarat al-wusta, dan ada jamarat al-kubra. Dan ini, para jamaah haji, di setiap hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13, di setiap harinya mereka harus melempar jumrah secara berurutan. Jadi lempar 7 kali lemparan ke jumrah yang kecil terlebih dahulu, kemudian berdoa dan bergeser, berangkat ke jumrah berikutnya yang jumrah al-wusta, lempar 7 kali lemparan lagi, kemudian lanjut lagi ke jumrah yang berikutnya, jumrah yang kubra, dan melempar bebatuan lagi di jumrah yang kubra tersebut. Sehingga harus berurutan. Jadi harus dari yang kecil, kemudian yang sedang, dan yang besar. Dan ini dilakukan kapan? Di hari-hari tasyrik. Dan jumrah yang kubra, jumrah al-kubra itu yang disebut dengan jumrah al-aqabah. Jumrah al-aqabah itu adalah jumrah yang besar. Dan jumrah yang besar ini juga telah dilempar sebelumnya. Pada tanggal 10, setelah mereka dari Muzdalifah di pagi hari, sudah bermalam dari Muzdalifah, kemudian mereka berangkat di pagi hari setelah matahari terbit, mereka berangkat menuju Mina. Kemudian mereka melempar jumrah al-kubra. Jumrah kubra saja yang dilempar, yaitu jumrah aqabah. Jumrah aqabah itu di tanggal 10, di pagi harinya. Kemudian setelah itu di hari-hari tasyrik, tidak cuma jumrah kubra saja yang dilempar, tetapi tiga jumrah semuanya harus dilempar secara berurutan, dari yang kecil, kemudian yang sedang, dan yang paling besar. Setiap hari, hari pertama dia melakukan demikian, terus hari kedua keesokan harinya dia juga melempar lagi secara berurutan, dan hari ketiga juga demikian. Dan tata caranya nanti akan kita bahas pada pembahasan tata cara melaksanakan ibadah manasik al-hajj. Kewajiban berikutnya dari kewajiban haji as-sadis yang keenam, Al-halqu awit taksir, menggundul rambut atau mencukurnya, menggundul rambut atau memendekkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina, dengan menggunduli rambut kalian, rambut-rambut kepala kalian, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dan memendekkan rambut kalian. Wa li fa'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam telah melakukan perbuatan ini, yakni menggundul rambut beliau. Wa amarahu bidzalik, dan juga beliau merintahkan kita untuk melaksanakannya. Sehingga ini merupakan kewajiban haji yang berikutnya, yaitu mencukur atau menggunduli rambut. Jadi ada dua pilihan. Boleh kita al-halq, yaitu dicukur habis, atau dipendekkan saja, dicukur dan tidak sampai habis. Dipendekkan. Boleh. Pilih ini atau ini. Pilih al-halq atau at-taqsir. Tetapi yang utama adalah al-halq. Yang lebih utama adalah al-halq. Menggundul itu lebih utama. Tetapi jika seorang memilih untuk mencukur, maka tidak apa-apa. Tapi dia kurang utama. Yang utama adalah muhalliq al-halq. Dicukur sampai habis. Qala as-sabi'. Kemudian kewajiban yang ketujuh dari kewajiban haji adalah tawaful wada' li ghairil haidi wan nufasa. Tawaf wada' bagi selain wanita haid dan wanita nifas. Jadi tawaf wada' bagi selain haid dan an-nufasa, selain wanita yang haid dan wanita yang nifas. Apa itu tawaful wada? Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, seseorang yang melakukan ibadah haji sebelum dia berpisah dari Makkah atau sebelum dia berpisah dari melaksanakan manasik haji atau sebelum dia keluar dari Masjidil Haram dari Makkah, dia harus tawaf wada terlebih dahulu, tawaf perpisahan. Dan ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib bagi orang yang ingin keluar dari Makkah dan menyelesaikan ibadah hajinya sudah selesai, maka tidak boleh dia keluar begitu saja, tapi dia wajib untuk tawaf terlebih dahulu sebagai tawaf perpisahan, sehingga disebut dengan al-wada, tawaf perpisahan. Jika seseorang sudah tawaf perpisahan, maka setelah itu baru boleh dia keluar, dan dia tidak boleh lagi dia menunda-nunda keluarnya jika telah tawaf perpisahan. Misalnya seseorang sudah tawaf wada, maka dia setelah itu sudah hari itu juga dia harus keluar dari Makkah. Dan jika dia tetap masih tinggal sampai keesokan harinya, masih menetap padahal dia sudah tawaf perpisahan, sudah tawaf wada, maka harus diulang lagi. Ketika dia ingin keluar keesokan harinya baru mau keluar, maka dia harus ulang tawaf lagi. Intinya amalan haji yang terakhir atau amalan seseorang sebelum meninggalkan Makkah, bagi orang yang haji harus tawaf wada kemudian keluar dan tidak menetap lagi di Makkah. Apa dalilnya? Tapi ini khusus bagi siapa? Bagi selain wanita yang haid dan wanita yang nifas. Jadi kewajiban ini diberi kiri kanan. Bagi wanita yang haid dan nifas tidak wajib bagi mereka. Jadi wanita selain wanita yang tidak haid dan tidak nifas wajib. Sama laki-laki perempuan harus tawaf wada sebelum keluar Makkah. Hanya saja yang haid diberi keringanan untuk tidak tawaf wada. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Umiran nasu ay yakuna akhiru 'ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al haid." Manusia, kata Rasul, kata Ibnu Abbas, kita yakni para sahabah, manusia, orang-orang itu diperintah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah, orang-orang diperintah ayyakuna akhiru ahdihim, agar akhir ahdihim, akhir amalan mereka bil bait, akhir amalan mereka dalam ibadah haji adalah bil bait. Yang dimaksud bil bait di sini adalah tawaf, tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Akhir amalan mereka adalah tawaf di Ka'bah. Jadi ini perintah dari Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga asal perintah hukumnya wajib. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa manusia diperintah oleh Rasul untuk menjadikan akhir amalan mereka adalah tawaf di Ka'bah. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidi. Hanya saja kewajiban ini, perintah ini diringankan bagi wanita yang haid. Jadi wanita yang haid diberi keringanan untuk tidak tawaf wada. Tetapi bagi yang tidak haid, maka harus mendapat kewajiban untuk melakukan tawaf wada sebelum berpisah dari Makkah. Tapi itulah 7 poin atau 7 kewajiban dari kewajiban ibadah al-hajj. Kemudian Syekh setelah menyebutkan 7 kewajiban ini, beliau mengatakan, "Faman taraka wajiban min hadhil wajibat." Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban ini, amidan, dengan sengaja, au nasian, atau karena lupa, dia meninggalkannya. Jadi ada 7 kewajiban-kewajiban haji yang telah kita sebutkan tadi. Ini semua adalah perkara yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Jika ada yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban ini secara sengaja atau tidak sengaja, baik sengaja dia meninggalkannya atau lupa dia meninggalkannya, tidak sengaja, misalnya ada alasan karena lupa atau yang lainnya, jabarahu bidam, maka dia harus menambalnya dengan menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Wasohha hajjuh. Dengan itu tetap sah hajinya. Dengan itu tetap sah hajinya. Lima thabata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan hadis ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Kata Ibnu Abbas, salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, barang siapa yang terlupa untuk melakukan manasik, atau barang siapa yang lupa, man nasiya min nusukihi syai'an, dari kewajiban hajinya, au tarakahu, atau orang yang meninggalkannya, baik lupa atau tidak lupa, apa kata Ibn Abbas, falyuriq daman, maka hendaknya dia untuk menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Sehingga atas dasar hadis ini, jumhurul ulama berpendapat barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, tetap dia harus menambalnya dengan menyembelih hewan untuk dibagikan di fuqara, orang-orang Makkah. Jadi kewajiban-kewajiban haji ini harus dilakukan. Sehingga jika tidak ada seorang yang tidak melakukannya karena lupa atau tidak sengaja atau sengaja, maka dia harus menambalnya dengan menyembelih hewan dan dibagikan di fuqara ahlu Makkah berdasarkan hadis ini. Ini bagi orang yang meninggalkan perkara yang wajib dari wajib kewajiban-kewajiban haji. Adapun orang yang melakukan larangan dari larangan-larangan haji, jadi dalam ihram, dalam haji itu ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh seorang melakukannya. Jika seorang melakukan larangan tersebut karena lupa, maka di sini mendapat udzur. Seorang itu mendapat udzur. Jika dia melakukan larangan haji karena lupa, maka dia mendapat udzur. Tetapi jika dia melakukan larangan haji itu dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarah yang akan kita sebutkan dan akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya tentang larangan-larangan haji dan orang-orang yang melanggarnya atau orang yang melakukannya karena lupa, baik dengan lupa atau sengaja. Jadi dalam kewajiban haji, jadi kewajiban-kewajiban haji itu tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada alasan lupa atau tidak lupa. Maka orang yang meninggalkan kewajiban haji, baik lupa atau tidak lupa, tetap dia harus menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Adam yaitu istilah sembelihan. Tetapi jika ada orang yang melanggar larangan atau melakukan larangan haji. Tadi kewajiban haji itu tidak boleh lupa. Jika lupa maka dia harus menambal dengan menyembelih tadi. Sekarang permasalahan larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji yang dirinci. Jika dia lupa melakukan larangan haji, maka dia mendapat udzur. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Mendapat udzur dan tidak ada apa-apa untuk dia. Tidak mendapat kafarah dan tidak ada denda bagi dia. Tetapi jika dia melakukan larangan haji itu karena dengan sengaja, maka di sini baru dia harus membayar denda. Dia mendapat kafarah yang akan kita bahas pada pembahasan larangan-larangan haji. Kemudian para muallif hafizahumullah melanjutkan, qala wa ma siwa dzalika, qalu wa ma siwa dzalik, wa ma siwa ma dzukira minal a'mali fa huwa sunnah. Wa ma siwa ma dzukira minal a'mal fa huwa sunnah. Jadi setelah pengarang menyebutkan pembahasan pertama adalah rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi dari rukun-rukun haji, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Selesai pembahasan rukun-rukun haji, masuk pada pembahasan kewajiban-kewajiban haji. Apa itu kewajiban-kewajiban haji? Ada 7. Jika salah satu kewajiban yang ditinggalkan, maka dia harus menambalnya dengan menyembelih hewan tadi. Apakah sah hajinya? Hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah. Karena beda antara rukun dengan kewajiban. Rukun itu sesuatu yang inti, tidak boleh lepas. Jika lepas rukun, yang namanya rukun jika hilang, baik lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak teranggap amalan tersebut. Maka batal amalan tersebut. Itu yang namanya rukun, seperti itu. Tapi kalau kewajiban, kewajiban ini masih bisa ditambal. Dan tetap sah. Jika dia telah melakukannya, maka tetap sah. Seseorang meninggalkan kewajiban tetapi dia menggantinya dengan menyembelih hewan tadi, maka tetap sah haji dia. Sama seperti sholat. Seseorang jika dia meninggalkan rukun sholat, seperti sujud misalnya, maka tidak diterima sholatnya jika dia ingat. Dan dia harus mengulang sholatnya. Tidak ada kata lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja. Karena itu rukun, yang namanya rukun tidak bisa hilang, harus ditunaikan. Tapi kewajiban salat jika ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan tetap sah salatnya walaupun dia tidak mendatangkan kewajiban tersebut. Contohnya apa kewajiban salat seperti tasyahud awal pada rakaat, pada rakaat 4 rakaat atau pada 3 rakaat. Seseorang lupa tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya, duduk tasyahud awal hukumnya wajib. Kewajiban. Lupa dia. Apa yang harus dia lakukan? Ditambal dengan sujud sahwi. Sudah selesai. Sah sholatnya. Tetapi jika seorang meninggalkan ruku atau meninggalkan sujud, maka dia harus mengulang, mendatangkan sujud yang dia tinggalkan tersebut. Dan tidak bisa hilang begitu saja. Demikian pula amalan haji. Yang namanya rukun tidak bisa hilang dan harus ditunaikan. Adapun kewajiban haji, jika tidak ditunaikan, maka dia harus mengganti dengan menyembelih, menambalnya dengan menyembelih hewan tadi. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, wa ma siwa ma dzukira minal amal fa huwa sunnah. Adapun amalan-amalan yang tidak disebutkan di atas, maka itu adalah amalan-amalan sunnah. Jadi selain yang disebut dari rukun haji dan kewajiban haji, maka itu semua adalah amalan-amalan sunnah, dipaham ya? Qala wa min ahammi hadhihi sunan. Sekarang beliau akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Wa min ahammi hadhihi sunan, dan yang terpenting dari sunnah-sunnah ini, ada banyak sunnah-sunnah haji. Yang terpenting beliau menyebutkan, yang pertama, al-ightisalul ihram. Mandi di saat ihram. Dan di saat seorang ihram di miqat, ketika sampai di miqat tempat ihram dia, ya, miqat tempat ihram, seorang disunnahkan untuk mandi. Wat tatayyub, demikian pula memakai wangian pada badannya, badannya memakai wangian. Walibs thawbaini abyadaini, juga disunnahkan di saat ihram memakai dua pakaian, dua kain putih yang dikenal dengan pakaian ihram, yang terdiri dari dua lembar kain, kain penutup bagian bawah dan kain selendang bagian penutup bagian atas, izar warida, seperti sarung dan seperti rida penutup bagian atas. Ini hukumnya sunnah. Jadi al-iqtisal ihram hukumnya sunnah. Ketika sampai di miqat, seseorang melakukan ihram. Apa itu ihram? Yani dia meniatkan masuk dalam amalan ibadah haji. Dengan ini dia telah memasuki amalan haji, ibadah haji itu telah masuk. Apa yang disunnahkan bagi dia? Mandi. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dinukil oleh Umar bin, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau di saat ihram beliau mandi. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini. Sehingga ini sunnah ketika ihram mandi. Dan juga tatayyub, memberi wangian, memakai wangian. Sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa beliau memberi wangian Rasulullah SAW di saat beliau ihram. Walibs thawbaini aw bi abyadain, dan juga mengenakan dua pakaian ihram berwarna putih. Sunnah yang kedua, taqlimul adhafiri wa akhdhu sya'ril a'nati wal ibd, memotong kuku, wa akhdhu dan mencukur, atau nah mencukur sya'rul anah, wa akhdhu sya'ril anah, bulu kemaluan, wal ibd ketiak, wa qassu syarib, mencukur kumis, wa ma yalzamu akhdhu, dan mencukur apa-apa yang perlu untuk dicukur. Mencukur bulu-bulu yang disunnahkan untuk dicukur. Demikian juga memotong kuku, ini juga sunnah. Ini juga sunnah untuk dilakukan di saat ihram. Kenapa? Karena ini semua masuk dalam bab at-tanadzuf. Ini semua termasuk pensucian atau kesucian al-fitrah yang dihasung oleh Rasulullah SAW. Terlebih seseorang bisa dia ingin masuk dalam ibadah yang agung, yaitu ibadah haji, tentunya dia masuk dalam ibadah haji dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih. Dan juga hal itu supaya tidak mengganggunya di saat dia sudah masuk ke ihram. Jika dia sudah ihram, maka di sana ada larangan-larangan untuk tidak boleh mengambil sedikit pun dari rambut yang ada pada tubuhnya. Sehingga dengan dicukur bulu-bulu yang mengganggu ini, meringankan dia dan memudahkan dia sehingga dia melaksanakan ibadah haji tanpa terganggu. Asalis sunnah yang berikutnya, yang ketiga dalam ibadah haji, tawaful qudumi lil mufridi wal qarini. Tawaf qudum lil mufrid wal qarin. Tawaf qudum bagi orang yang melaksanakan ibadah haji secara ifrad, secara sendirian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa menunaikan ibadah haji itu ada tiga macam. Ada haji ifrad, haji qarin, dan ada haji tamattu. Yang sering dilakukan adalah haji tamattu. Apa haji ifrad? Haji ifrad yaitu seorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa menggabungkan dengan ibadah umrah. Al-qarin, apa yaitu haji qarin? Haji qarin adalah seseorang yang memasukkan ibadah umrah ke dalam ibadah haji. Jadi satu kali amalan dia masukkan ibadah umrohnya ke dalam ibadah haji sekaligus. Yang ketiga adalah haji tamattu. Haji tamattu itu adalah seseorang yang melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian ihram lagi, dan melaksanakan ibadah haji berikutnya. Maka tawaf qudum ini disunnahkan dilakukan untuk mufrid wal qarin, bagi orang yang mufrid haji sendirian dan orang yang qarin, menggabungkan ibadah umrahnya ke dalam ibadah haji. Adapun orang yang haji tamattu, apakah disunnahkan baginya tawaf qudum? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tawaf haji, orang yang haji tamattu, pertama kali dia datang ke Makkah, dia melakukan tawaf umrah. Dia melakukan tawaf umrah dan tawaf qudumnya masuk ke dalam tawaf umrah, sehingga sudah tercukupi. Seperti seorang melaksanakan melaksanakan salat tahiyatul masjid dan salat sebelum salat wajib, salat sunnah qabliyah, sehingga tercukupi. Jadi sudah dimasukkan tawaf qudumnya, itu dimasukkan ke dalam tawaf umrah. Apa itu tawaf qudum? Tawaf qudum adalah tawaf pertama kali seorang datang ke Makkah, disunnahkan bagi dia untuk tawaf. Tawaf qudum. Sebagaimana diwajibkan bagi dia untuk tawaf sebelum tawaf perpisahan, itu hukumnya wajib. Maka demikian pula ketika seorang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, disunnahkan bagi dia untuk tawaf qudum. Tawaf qudum, tawaf awal. Kemudian yang keempat, ar-ramal fi thalathatil aw ashwatil ula min tawafil qudum. Ar-ramal, apa itu ar-ramal? Ar-ramal atau bisa diartikan dengan lari-lari kecil. Lari kecil, atau dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan al-mashy as-sari' ma taqaru bil khutah. Jalan cepat dengan langkah yang pendek. Dengan langkah yang pendek, itu namanya ar-ramal atau lari kecil. Jalan cepat, langkahnya pendek. Ramal ini kapan disunnahkan? Disunnahkan ramal pada tawaf qudum. Pada tawaf qudum di tiga putaran pertama. Di tiga putaran pertama. Jadi ada tujuh putaran dalam tawaf. Ramal itu dilakukan pada tiga putaran pertama. Selebihnya biasa, tidak perlu melakukan ramal, tidak perlu lari, jalan biasa. Ini sunnah, tidak wajib. Kemudian yang kelima, al-khamis, al-ittiba'u fi tawafil qudum. Al-ittiba' fi tawafil qudum. Ittiba', al-ittiba' adalah sebuah istilah. Ittiba' dalam melakukan tawaf qudum. Apa itu ittiba'? Wahuwa. Ittiba' adalah an yaj'ala wasat ar-rida'i tahta 'atiqihil ayman. Inilah ittiba'. Ittiba' yaitu meletakkan, ayaj'al wasat ar-rida', meletakkan bagian tengah kain ihram yang atas, bagian rida itu yang atas, kalau izar bagian yang bawah. Jadi pakaian ihram itu dipakai dua, satu untuk menutup bagian bawah, satu untuk menutup bagian atas, seperti baju gini, selendang. Jadi bagian atas itu tengahnya, bagian tengahnya selempang yang tengah, kain selempang yang tengah ini dijadikan, diletakkan di bawah ketiak kanan. Diletakkan di bawah ketiak kanan. Jadi buka bagian tengahnya, ditaruh di bawah ketiak kanan. Wa tarafaihi ala atiqihil aisar. Kemudian kedua ujung kain itu diletakkan di pundak kiri. Jadi itu namanya ittiba'. Jadi bagian tengahnya bagian tengah kain diletakkan di ketiak kanan, dan kedua ujung kain itu diletakkan di atas pundaknya. Itu namanya ittiba. Dan ittiba ini sunnah hukumnya pada tawaf qudum. Pada tawaf qudum, di awal kali tawaf. Jadi tidak mesti harus ittiba dari awal ihram, tidak. Yang sunnah ittiba itu kapan? Di saat tawaf qudum. As-sadis, yang keenam, al-mabit di Mina Lailata Arafah. Bermalam di Mina malam Arafah. Yaitu tanggal 8. Tanggal 8, para hujjaj, jamaah haji disunnahkan untuk berangkat ke Mina dan bermalam di Mina. Malam Arafah, malam ke-9 mereka bermalam di Mina. Malam tanggal 9. Malam tanggal 9. Ini hukumnya juga sunnah. Jadi para jamaah haji, mereka berangkat di tanggal 8, ihram dari tempatnya masing-masing. Kemudian mereka menuju ke Mina, yang sunnah sebelum zuhur. Mereka sampai di Mina, kemudian mereka melakukan sholat zuhur asar di Mina, dan bermalam di Mina, tanggal 8. Kemudian sampai besok tanggal 9, di pagi hari mereka keluar dari Mina menuju Arafah. Kemudian di Arafah dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah bermalam di Mina tanggal 9, malam ke-9. As-sabi', yang ketujuh adalah at-talbiyah min hainil ihram. Bertalbiyah. Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah. Nah, ini disunnahkan untuk disebut dan diucapkan min hainil ihram, dimulai saat ihram. Dimulai saat ihram, seseorang ihram dari tempatnya, ketika dia sudah masuk ihram, maka disunnahkan bagi dia untuk berzikir dengan talbiyah ini. Sampai kapan? Terus sampai ila ramyi jumratil aqabah. Sampai dia melempar jumrah Aqabah. Kapan jumrah Aqabah dilempar? Jumrah Aqabah dilempar pada tanggal 10. Di pagi hari tanggal 10. Jadi yang berbanyak seorang talbiyah di saat dia telah ihram, maka dia disunnahkan untuk membaca talbiyah. Terus sampai tetap disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah tersebut. Sampai dia ketika mau melempar jumrah Aqabah tanggal 10 di pagi hari, setelah dia keluar dari Arafah menuju Mina, maka dia di pagi hari melempar jumrah Aqabah. Ketika dia mau melempar, berhenti dari talbiyah. Di saat dia mau melempar, itu sudah selesai dari talbiyah dan sudah selesai dari amalan talbiyah ini. Jadi talbiyah dari ihram sampai melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Qala tsamin, yang ke-8, al-jam'u bainal maghrib wal isya bi Muzdalifah taqdiman. Menjamak antara salat maghrib dengan isya di Muzdalifah, jamak taqdim. Jamak taqdim ini bagi orang yang sampai di Muzdalifah sebelum waktu isya. Sebelum waktu isya, jadi setelah terbenam matahari tanggal 9. Jadi matahari terbenam tanggal 9. Berarti malamnya ini adalah malam tanggal 10. Malam tanggal 10, setelah terbenam matahari tanggal 9, mereka berangkat ke Muzdalifah tadi. Ke Muzdalifah. Bagi orang yang cepat datangnya sebelum isya, maka disunnahkan bagi dia untuk jamak takdim. Jamak takdim. Adapun bagi orang yang terlambat, isya baru datang atau setelah isya baru datang, maka disunnahkan bagi dia untuk jamak takhir. Jadi intinya, sholatnya itu, sholat maghrib dan isya-nya di Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya-nya di Muzdalifah. Jika ada waktu isya, jika masih ada waktu isya. Adapun jika sudah lewat waktu isya, misalnya seorang dalam perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, dia khawatir habis waktu isya. Waktu isya sampai pertengahan malam. Dia khawatir sampai di Muzdalifah lewat malam. Sudah setengah malam lewat. Sudah keluar waktu isya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat di Muzdalifah. Dia harus sholat di jalan. Harus sholat di jalan kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi jika masih ada waktu Isya, maka disunnahkan salat Maghrib dan Isya-nya di Muzdalifah. Tapi jika sudah lewat dari waktu Isya, maka tidak boleh dia sampai di Muzdalifah dalam keadaan belum salat dan sudah habis waktu Isya. At-tasi' yang ke-9, al-wukuf di Muzdalifah 'inda al-Mash'aril Haram. Wukuf di Muzdalifah 'inda al-Mash'aril Haram min al-fajr, dimulai dari fajar, yakni setelah salat subuh, sampai terbitnya matahari, sampai syuruk, sampai waktu syuruk, yaitu waktu duha, jika memungkinkan. Jadi di Muzdalifah malam tanggal 10, para haji, jamaah haji mereka bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Subuh mereka salat subuh. Setelah itu disunnahkan bagi para jamaah haji untuk berangkat di sebuah tempat yang disebut dengan Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram itu adalah sebuah bukit kecil seperti gunung kecil, dan sekarang di sana ada dibangun masjid. Sudah ada masjid di situ. Mash'ar al-Haram. Nah, disunnahkan masih di Muzdalifah. Mash'ar al-Haram, masjid itu masih di Muzdalifah. Bukit itu masih di tempat Muzdalifah. Disunnahkan bagi para jamaah haji untuk mendatangi tempat tersebut di bukit itu, sampai wukuf, berdiam di tempat tersebut, berzikir dan berdoa kepada Allah sampai waktu syuruk, sampai waktu duha, sampai waktu terbitnya fajar, terbitnya matahari. Jadi fajar sampai terbitnya matahari. Ini yang sunnah. Tetapi biasanya jamaah haji tidak mungkin karena sangat ramai. Di Muzdalifah sangat ramai, terlebih di Mash'ar al-Haram. Tempat yang sangat ramai. Bagi yang memungkinkan maka tidak mengapa. Itu yang sunnah. Tetapi yang tidak memungkinkan, wa illa fa Muzdalifah kulluha mauqif. Dan jika tidak memungkinkan, maka Muzdalifah selama itu masih dalam tempat Muzdalifah, masih daerah Muzdalifah, maka itu semua adalah tempat untuk mauqif, tempat wukuf, tempat menetap. Nah, itulah sunnah-sunnah haji. Sehingga dengan ini kita telah selesai dari membahas rukun-rukun haji, kewajiban haji, dan sunnah-sunnah amalan haji. Tayyib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.